Mitra Bisnis, selain berniat membatasi kepemilikan lahan perkebunan swasta dalam satu grup maksimal 100 ribu hektar, pemerintah juga berencana mewajibkan pebisnis CPO membagi saham pabrik minyak sawit ke petani yang dilakukan secara bertahap mulai dari 5% hingga 51% dalam 10 tahun berlaku untuk pabrik baru. Selain itu, untuk izin baru, pengusaha juga diwajibkan memberikan 20% lahannya sebagai kebun plasma masyarakat. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda mengenai pembatasan-pembatasan itu? Begini ya, kita ini kalau mau membangun bangsa kita ini, kita nggak perlu melakukan pembatasan-pembatasan. Karena kalau mereka pembatasan dilakukan, nomor satu itu adalah pengusaha-pengusaha itu akan investasi di Afrika, di Latin Amerika, dan lain-lain. Sehingga kita akan merugikan kita. Sedangkan kita masih butuhkan investasi, kita butuhkan tenaga kerja yang harus bekerja. Itu nomor satu. Nomor dua, perusahaan-perusahaan gede ini yang lebih dari 150 ribu hektar itu yang menjadi motor penggerak untuk terjadinya peer-peer itu. Di mana rakyat itu juga sekarang bisa berusaha kelapa sawit itu karena bantuan mereka. Baik bantuan modalnya, bantuan tekniknya, bantuan daripada dia punya juga kasih bibit-bibitnya, termasuk juga membeli daripada hasil-hasil kelapa sawit mereka karena mereka itu tidak mungkin punya pabrik-pabriknya. Jadi itu semua kita butuhkan dalam rangka kebersamaan sehingga satu sama lain bisa mendukung. Tapi bukan seperti sekarang, yuk batas-batasi. Nah, akhirnya kalau mereka pindah ke tempat lain, ngapain? Lu tarik investasi dari Malaysia segala. Tapi di dalam negeri sendiri, yuk batas-batasi. Kan bodohnya yuk soal itu. Itu aja yang saya harapkan. Kalau tapi pemerintah kalau mau populer, silakan aja. Tunggu aja siapa mau investasi nanti di sini. Jadi selama ini perusahaan kecil itu dibantu juga oleh perusahaan besar ya, Pak? Perusahaan kecil itu semua dibantu sama yang gede-gede. Dapat kredit, dapat PIR-nya, dan lain-lain. Itu semua perusahaan gede itu yang menjadi bapak-bapak angkat mereka di daerah-daerah itu semua. Tak bisa dia sendiri cari kredit itu. Begitu yang terjadi selama ini, cari bibit, juga membeli barang-barang mereka sehingga mereka bisa hidup lebih baik sekarang. Itu kan karena peer-peer itu 60% sekarang daripada seluruh kelapa sawit kita, rakyat yang punya. Itu dibina sama yang gede-gede ini. Tapi yang gede-gede kalau lu bilang tidak boleh, mana dia mau bina. Masa dia mau tanggung jawab, mau orang kredit orang perusahaan kecil itu kalau dia sendiri tidak ada hubungan. Ngapain? Demikian Sofyan Wanandi, saya Fahmi Andrian.